بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. هذا الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله باب عظيم في الحث على اتباع السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم الدعوة إليها ونشرها بين الناس، وحث أيضا على تجنب البدع والأعمال السيئة والبعد عنها، وأيضا في الوقت نفسه تحذير الناس منها. وفي هذا الباب يبين رحمه الله خطورة من يسن في الإسلام وبين الناس سننا سيئة، وفي الوقت نفسه أيضا يبين فضيلة من يدعو إلى سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذه الآية جاءت في ضمن آيات عديدة في أواخر سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن، فذكر جل وعلا من صفاتهم أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويلحون عليه بالدعاء أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، بأن تكون الأزواج صالحات والأبناء صالحين فيكونون قرة عين، بخلاف ما إذا كان الزوج ليست صالحة أو الأبناء فيهم من ليس بصالح، فإنه يكون سببا لضرر الوالد وأذاه وتكدر خاطره. بينما إذا صلح الأولاد وصلح الأهل فهذا من قرة العين في هذه الحياة الدنيا ومن جمال هذه الحياة. فهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، وهذا فيه أن صلاح الأهل وصلاح الأولاد وهدايتهم أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فكان متأكدا على كل أب على كل أم أن يعنى بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يحقق له ذلك. وقوله وجعلنا للمتقين إماما، وهذا موضع الشاهد من سياق الآية، وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يؤتم بنا ويقتدى. ولا يكون العبد إماما حتى تجتمع فيه صفات الخير لزوما لها ومحافظة عليها وتأدبا بالآداب الفاضلة، فإذا اجتمعت في العبد صفات الخير وأعمال البر صار أهلا لأن يؤتم به وأن يقتدى به. ولا يكون العبد إماما للمتقين حتى يأتم هو بالمتقين قبله فإذا أتم بالمتقين واتسى بهم وسار على منهاجهم أصبح أهلا لأن يأتم به من بعده من المتقين. إذن قوله واجعلنا للمتقين إماما جمعت هذا الباب وجمعت فضائله، بأن يكون العبد بهذه الصفة إماما للمتقين أي في السنة والاتباع والسير على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما والعياذ بالله من يسن في الناس السنن السيئة والأعمال السيئة لم يكن بذلك إماما للمتقين، وإنما أصبح بذلك إماما للمضلين أو إماما للمبتدعين أو إماما للمخالفين لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه من الخطورة عليه وعلى الآخرين ما لا يخفى على العاقل المتأمل. فإذا هذه دعوة مباركة جامعة هي من صفات عباد الرحمن، جمعت تفاصيل هذا الباب بأجمع ما يكون في هذه الدعوة الجامعة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada bab yang ke-19. Babun fi man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Bab tentang orang-orang atau siapa yang melakukan, mencontohkan sunnah yang baik atau yang mencontohkan sunnah yang buruk. Bab ini yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah merupakan atau judul bab yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah ini merupakan pembahasan yang sangat penting, ya, yang mendorong kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu, selain mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada motivasi dorongan untuk berdakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masyarakat. Dalam waktu yang sama, Al-Imam Nawawi rahimahullah juga mengingatkan akan bahayanya bid'ah, ya, dan juga pentingnya memperingatkan masyarakat dari bahayanya bid'ah. Hal ini menunjukkan akan bahayanya orang yang melakukan sunnah yang buruk, memberi contoh sunnah yang buruk di kalangan masyarakat, ya. Dan hal ini juga menunjukkan akan keutamaan orang yang menghidupkan sunnah dan menyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Yang artinya yaitu orang-orang yang mereka berkata, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, ya, dari istri-istri kami dan dari anak-anak keturunan kami, ya, yang bisa menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami sebagai imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Ayat ini termaktub dalam surat Al-Furqan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah, ya, yang beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat-sifat mereka yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan yaitu bahwasanya mereka berdoa dengan doa ini. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka merengek-rengek dengan penuh harapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka istri yang solehah, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang soleh. Oleh karenanya mereka berdoa, "Hablana rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya, yang bisa menyejukkan pandangan kami dari istri-istri kami dan juga dari anak-anak keturunan kami. Ya. Allah menamakan dengan qurrata a'yun, yaitu zaujah yang salehah, istri yang salehah, dan anak-anak yang saleh. Mereka lah yang menyejukkan hati orang tua mereka. Istri yang salehah lah yang menyejukkan hati suaminya, menyejukkan pandangan suaminya. Berbeda jika seorang mendapati istrinya tidak salehah, istrinya tidak salehah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapati anak-anaknya nakal, tidak saleh, tidak taat kepada kedua orang tuanya, tentunya hal ini akan, ya, akan merusak kehidupannya, akan mengganggu ketentraman kehidupannya di dunia ini. Oleh karenanya pantaslah jika ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, mereka merengek dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istri-istri yang solehah dan juga anak-anak yang solehin. Dari sini kita ketahui para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesolehan seorang istri dan kebaikan atau solehnya anak-anak semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menentukan mereka soleh atau tidak. Kita berusaha mendidik, kita berusaha mengajari. Tapi jangan lupa bahwasanya sebab utama anak-anak menjadi soleha dan juga istri menjadi soleha, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, yang taat, yang baik, istri menjadi istri yang soleha, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini, ya. Beliau maksud dari ayat ini yang tujuan akan kita bahas dalam ayat ini, yaitu firman Allah atau doa mereka, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Imam yaitu pemimpin yang dicontoh, yang diteladani. Dan tidak mungkin seorang hamba menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi teladan, kecuali jika dia telah mengumpulkan sifat-sifat yang baik, melakukan amalan-amalan kebajikan. Jika dia sudah melakukan amalan-amalan kebajikan, maka dia pantas untuk dicontohi, pantas untuk diteladani. Dan tidak mungkin seorang menjadi imam, menjadi pemimpin teladan yang baik, kecuali jika dia telah mengikuti orang-orang yang bertakwa yang sebelumnya. Ya, dia mencontohi orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Oleh karenanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna lil muttaqina imama," jadikanlah kami orang-orang yang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini mengumpulkan sifat-sifat tersebut. Ya, seorang imam pemimpin yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa, yang sebelumnya juga dia telah meneladani orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Sehingga dia menjadi imam, ya, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi teladan dalam mencontohi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud tujuan Imam Nawawi membawakan ayat ini, mengingatkan bahwasanya seorang hendaknya menjadi imam dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang imam pemimpin teladan harus berjalan di atas jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di atasnya manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seorang yang membuat sunnah sayyi'ah, ya, membuat perkara yang buruk, mencontohkan kepada masyarakat perbuatan yang buruk, maka dia bukanlah seorang imam bagi orang-orang yang bertakwa. Akan tapi dia akan menjadi seorang imam, pemimpin bagi orang-orang yang ahlul bid'ah. Atau pemimpin bagi orang-orang menyelisih sunnah Nabi SAW. Dan tentunya ini berbahaya bagi dirinya, ya, dan juga berbahaya bagi orang lain. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa ini, ya, merupakan doa yang penuh barakah, yang pernah diucapkan oleh Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yang mereka berdoa dan merengek-rengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia tersebut, baik istri yang salehah maupun anak-anak yang saleh, maupun menjadi imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Thumma awrada rahimahullah qaulullah subhanahu wa taala fi surati as-sajdah waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. وهذه الآية أيضا جامعة في هذا الباب، باب السنة الحسنة، بحيث يكون العبد إماما للمتقين في أعمال البر ومجالات الخير، ولا يكون العبد كذلك إلا إذا اجتمعت فيه أربعة صفات ذكرت في هذه الآية، الأولى والثانية في قوله يهدون بأمرنا، فالأولى هي الهداية بدعوة الناس والاجتهاد في نصحهم وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير وهدايتهم إلى أبواب البر، والثانية البصيرة، وذلك في قوله بأمرنا، فهم دعاة على بصيرة، لا ليسوا دعاة على جهل، لأن الدعاة على جهل هم الذين ينشأ أو تنشأ على أيديهم البدع والخرافات، أما الدعاة على بصيرة فهم لا يعلمون الناس إلا السنة والحق والهدى بدليله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال يهدون بأمرنا، لا أنهم يهدون بأهوائهم أو آرائهم أو عقولهم أو تخرصاتهم أو غير ذلك، وإنما يهدون بأمر الله، والمراد بأمر الله أي شرعه ودينه الذي أنزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأمرة هؤلاء صلتهم بالكتاب والسنة، فإذا استدل قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدين، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة الصبر، قال لما صبروا. الصبر بأنواعه الثلاثة: على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة. فهم تحلوا بالصبر في الامتثال للمأمور، وتحلوا بالصبر في تجنب المحظور، وتحلوا أيضا بالصبر في الصبر على المقدور، الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها على عباده. والصفة الرابعة اليقين: وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو انتفاء الشك وزوال الريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا اجتمعت هذه الصفات الأربع في عبد كان إماما للمتقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu dari surat Sajdah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya yaitu menjadikanlah di antara mereka, dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin, yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami, dan mereka bersabar serta mereka yakin, penuh dengan keyakinan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga merupakan ayat yang mengumpulkan sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang dikatakan sebagai teladan atau pemimpin yang menyuruh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba tidak mungkin menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu menjadi pemimpin dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dia telah memenuhi empat sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Waj'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam yang mereka yahduna bi amrina, yang mereka beri petunjuk kepada masyarakat dengan perintah kami. Adapun sifat yang pertama dan sifat kedua, jadi ayat ini menunjukkan akan empat sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua sifat pertama diambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala: yahduna bi amrina, a'immatan yahduna bi amrina, yaitu para imam-imam yang mereka, para pemimpin yang mereka memberi petunjuk kepada masyarakat dengan perintah kami. Yaitu mereka memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi pengarahan kepada masyarakat menuju kepada jalan-jalan kebaikan. Ya. Ini sifat yang pertama. Mereka memberi penjelasan kepada masyarakat, pengarahan kepada masyarakat, agar masyarakat masuk ke dalam pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan. Kemudian mereka berdakwah di atas basirah. Kita bisa ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala: bi amrina. Mereka memberi pengarahan dengan perintah kami. Artinya mereka adalah para da'i yang di atas basirah, di atas ilmu. Karena para da'i yang berdakwah di atas kebodohan, di atas kejahilan, dari mereka itulah timbul penyimpangan. Karena kebodohan mereka tersebutlah timbul bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat. Adapun para da'i yang mereka menyuruh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka lah yang menjelaskan kepada masyarakat tentang sunnah. Mereka yang menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan. Mereka setiap berdakwah menggunakan dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena firman Allah bi amrina, di atas perintah kami, yaitu syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri para dai tersebut, ya, mereka tidaklah berdakwah kecuali di atas Al-Quran dan sunnah. Setiap mereka berdakwah, mereka menyampaikan suatu pengarahan. Mereka mengatakan qala Allah wa qala Rasul, Allah berfirman dan Rasulullah SAW bersabda. Itu ciri-ciri mereka. Adapun para da'i yang jahil, ya, mereka tidak jauh mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Yang mereka timbulkan hanyalah khurafat, hanyalah bid'ah yang tidak ada landasannya dari Al-Quran maupun Sunnah. Adapun sifat ketiga dan sifat keempat, sifat yang ketiga dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, lamma sabaru, ya, mereka bersabar. Ya, para da'i hendaknya mereka yang menjadi para imam, mereka hendaknya bersabar. sabar dengan bentuk tiga kesabaran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghias akhlak mereka dengan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga menghiasi diri mereka dengan ketaatan, dengan kesabaran dalam menjauhkan diri mereka dari kemaksiatan. Karena menjauhkan diri dari kemaksiatan butuh kesabaran. Sebagaimana untuk bisa taat kepada Allah butuh kepada kesabaran, demikian juga menjauhkan diri dari kemaksiatan dan godaan juga butuh dengan kesabaran. Dan sabar bentuk yang ketiga, yaitu mereka menghiasi diri mereka dengan kesabaran tatkala mereka menghadapi cobaan-cobaan, musibah-musibah yang menyakitkan mereka. Adapun sifat yang keempat, yaitu yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yang dimaksud dengan yakin yaitu hilangnya keraguan, ya, hilangnya kebimbangan, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka yang beriman kepada Allah, kemudian apa? Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan mereka. Inilah sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang hendak menjadi pemimpin dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang yang mengaku sebagai teladan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak memiliki empat sifat ini, maka tidak benar. Sifat yang harus dia miliki sebagaimana kita ulang, yaitu hendaknya dia memberi pengarahan kepada masyarakat, berdakwah kepada masyarakat. Yang kedua, dia berdakwah di atas ilmu. Yang ketiga, dia bersabar dalam menjalankan dakwahnya. Dan keempat, dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم. قال رحمه الله قوله مجتابي النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة والنمار جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم والجوب القطع ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي نحتوه وقطعوه وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة قاله القاضي عياض وغيره وصحفه بعضهم فقال مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون وكذا ضبطه الحميدي والصحيح المشهور هو الأول والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل أن يكون الإنسان بهذه الصفة التي وردت يسن في الناس سنة حسنة، بل إن هذا الحديث فيه شرح وبيان للمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، وذلك أن بعض الناس أخطأوا في فهم هذا الحديث خطأ فادحا وظنوا أن المراد بذلك إحداث البدع ونشرها بين الناس، وأن الحديث يتناول ذلك بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، ففهموا أن المراد بالسنة الحسنة أي البدعة الحسنة، وهذا خطأ شنيع في فهم هذا الحديث، لأن الحديث جاء مفسرا لنفسه. ولنتأمل الحديث ليتضح لنا الأمر. يقول جاء جرير كنا في صدر النهار أي أوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قوم عراة مجتابي النمار أو العباء، يعني جاءوا بثياب بالية قديمة لا تستر عورات كثير منهم ومخرقة، فقطعوها من أعلاها وأدخلوا فيها رؤوسهم ولم تكن ساترة، ومتقلدي السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أي تغير لما رأى بهم من الفاقة أي الفقر والحاجة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، وبدأ بآيتين من كتاب الله عز وجل، قول الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ثم أورد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ثم أخذ يحث على الصدقة بما تيسر وإن قل دينارا أو درهما أو ثوبا أو صاعا من بر أو صاعا من تمر، إلى أن ختم بقوله ولو بشق تمرة أي نصف تمرة أو جزء من تمرة، فلا يحقرن عبد من المعروف شيئا. يقول فجاء رجل من الأنصار بصرة أي كيس كبير كادت كفه تعجز عنه بل قد عجزت، يعني من ثقله، وجاء يحمله وهو ثقيل عليه لا يكاد يستطيع أن يحمله، وجاء وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس أي عندما رأوا هذا الرجل من الأنصار جاء بهذا الكيس الكبير ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تأثروا بما رأوا من هذا الشخص، فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة أي إنارة وضياء وسرورا وفرحا وبهجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يشير إلى هذا الأنصاري الذي سن لهؤلاء هذه السنة الحسنة وهي الصدقة، ومن المعلوم أن الصدقة جاءت فيها آيات كثيرة في القرآن وأحاديث عديدة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ليست بدعة أنشأها هذا الأنصاري وإنما عمل صالح، لكن كون كون النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة وتسبب في فعل الناس لها وقيامهم بها، فكان سببا لفعل الناس وقيام بهذه السنة فيكون له أجرهم وأجر كل من يعمل بهذه السنة التي تسبب لهؤلاء في فعلها والقيام بها. أيضا بمقابل ذلك ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أيضا هذا في خطورة من يحدث البدع أو يدعو إلى الضلالات والخرافات والباطل، فإنه يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا المعنى أيضا جاء في القرآن في قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا أي من عمل وآثارهم أي آثار أعمالهم، ويدخل في ذلك الأعمال التي دعوا إليها ورغبوا الناس فيها، فإن كانت أعمالا صالحة كتبت لهم وإن كانت أعمالا سيئة كتبت عليهم. خلاصة القول أن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يدل على أن الأمر أمر ليس بالهين، وأن الدعوة لا بد أن تكون بعلم وبصيرة مثل ما مر معنا في الآية التي أوردها المصنف رحمه الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فإذا كانت الدعوة بوفق الكتاب والسنة فإنه يكتب له أجر من تبعه إلى يوم القيامة، أما إذا كانت دعوة مبنية على الأهواء أو على الآراء أو على العقول أو على نحو ذلك فإن الإنسان يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. Rabbana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang panjang dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kunna fi sadrin nahar, kami tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hari yaitu di pagi hari ya. Tiba-tiba datang sebuah kaum yang urat dalam keadaan telanjang, artinya banyak bagian tubuh yang masih terbuka. Ya, mereka memakai pakaian yang sudah usang, ya, pakaian yang usang dan lama, serta mereka merobek sebagian dari pakaian tersebut untuk agar bisa dipakai dimasukkan kepala mereka sambil mereka membawa pedang. Ya. Amatuhum min mudhar, kebanyakan mereka dari mudhar, bahkan kata Jarir bin Abdullah seluruhnya dari mudhar. Dari kabilah dia mudhar. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kondisi mereka maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi mereka yang menunjukkan mereka dalam keadaan miskin dan dalam keadaan fakir, butuh dengan bantuan. Fadakhala tsumma kharaja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kemudian keluar. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal pun mengumandangkan azan, kemudian menegakkan iqamah. Kemudian Nabi SAW pun salat. Setelah itu Rasulullah SAW pun berkhutbah. Maka Rasulullah SAW pun membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai orang-orang, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Hingga akhir ayat, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana alaikum raqiba, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh maha mengawasi kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya juga membaca ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia lakukan, dia amalkan untuk esok hari. Wattaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi." Hendaknya seorang ya, bersedekah dengan dinarnya atau dirhamnya atau dari pakaiannya atau dari gandumnya atau dari kormanya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia bersedekah dengan bisyik kitamrah, yaitu dari sebagian kormanya. Maka datanglah seorang dari kaum Ansar dengan membawa sekantong, ya, sekantong makanan, ya, yang hampir-hampir tangannya tidak mampu untuk mengangkat kantong tersebut. Bahkan dia tidak mampu untuk mengangkat kantong yang berisi makanan tersebut. Kemudian orang-orang pun, ya, mengikuti perbuatan orang tersebut, seorang Ansar tadi. Maka mereka pun segera mengumpulkan, ya, banyak makanan dan pakaian. Sehingga kata Jarir bin Abdullah, sampai aku pun melihat wajah Rasulullah SAW bersiri-siri, seakan-akan wajah beliau, ya, berwarna kuning keemasan karena ceria dan berseri-seri wajah beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha." Barang siapa yang membuat sunnah, mencontohkan sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka bagi dia pahala sunnah tersebut. "Wa ajru man amila biha." Demikian juga pahala orang yang mengamalkan sunnah tadi setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, maka bagi dia dosa yang dia dapatkan, dan juga dosa orang-orang mengikutinya. Ya, tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang mengikuti tersebut sama sekali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang panjang ini menjelaskan tentang keutamaan seorang yang memiliki sifat ini, yaitu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan sunnah hasanah di masyarakat, sehingga masyarakat mengikuti sunnah yang dia contohkan. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang memberi contoh sunnah yang baik dalam Islam, maka bagi dia mendapatkan pahala sunnah tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena sebagian orang salah paham tentang hadis ini. Mereka berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan bid'ah hasanah. Ya. Jadi mereka pahami sabda Nabi, "Man sanna sunnatan hasanah," barang saya membuat sunnah hasanah, artinya bid'ah hasanah. Akhirnya mereka membolehkan membuat bid'ah hasanah dan menyebarkan bid'ah hasanah di kalangan masyarakat. Ini merupakan pemahaman yang keliru. Ya. Karena hadis ini, ya, telah menjelaskan maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah hasanah. Yaitu artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihidupkan. Ya, sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasaddaqar rajulun," seorang bersedekah. Dan kita tahu bahwasanya sedekah merupakan sunnah yang ma'ruf, sunnah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala mendorong untuk bersedekah. Demikian juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong tentang sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memotivasi para sahabat, ya, tatkala melihat kondisi, ya, dari kaum mudhar tadi. Ya. Bagaimana tidak, kata Jarir bin Abdullah, mereka datang sebuah kaum yang mereka menggunakan pakaian yang kumuh, kemudian pakaian yang usang, yang sudah lama, kemudian robek-robek, bahkan sebagian kain tersebut dibelah agar bisa dimasukkan kepala-kepala mereka sambil membawa pedang-pedang mereka. Ini menunjukkan kondisi kaum dari mudhar ini dalam keadaan fakir, dalam keadaan sangat membutuhkan. Melihat kondisi ini, maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihan melihat mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, kemudian Rasulullah sallam melaksanakan salat. Setelah itu Rasulullah sallam berkhutbah mengingatkan kepada para sahabat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Rasulullah sallam pun mengingatkan tentang pentingnya sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi." Rasulullah sallam ingin mengingatkan kepada para sahabat bahwasanya hendaknya kalian bersedekah dengan yang mudah bagi kalian, dari yang dimudahkan oleh Allah, baik dinar ataupun yang paling ringan seperti bisyik tamrah. Meskipun kalian bersedekah dengan sebagian dari setengah korma, tidak jadi masalah. Rasulullah sallam mengatakan, "Tasaddaqa rajulun min dinarihi," seorang bersedekah dengan dinarnya atau dengan dirhamnya, atau menyedekahkan pakaiannya, atau menyedekahkan gandumnya, atau menyedekahkan kormanya. Bahkan Nabi mengatakan, "Walau bisyikit tamrah," meskipun dia bersedekah hanya sedikit, meskipun hanya sebagian dari sebutir korma. Ya. Oleh karenanya, seorang hamba janganlah meremehkan, ya, kebaikan sedikit pun jangan dia remehkan. Jika dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu datanglah seorang dari Ansar, ya, Orang ini yang pertama kali, dialah yang melaksanakan sunnah hasanah. Melaksanakan sunnah hasanah itu sedekah. Ya, yang sudah dianjurkan dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi. Maka dia pun bawa sekantong, sekantong ya makanan. Ya. Dia bawa dengan berat sekali karena kantong tersebut berat. Sehingga seakan, sampai-sampai dia tidak kuat mengangkat kantong tersebut. Kemudian dia meletakkan kantong tersebut di hadapan Nabi SAW. Melihat kondisi ini, para sahabat ya melihat kondisi yang luar biasa yang dilakukan oleh orang ini. Sehingga mereka terpengaruh. Ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang tadi. Yang dicontohkan oleh orang sahabat Ansor tadi. Maka para sahabat pun segera berbondong-bondong untuk ikut bersedekah. Sampai-sampai terkumpulkan tumpukan makanan dan juga tumpukan pakaian-pakaian. Ya, untuk disedekahkan kepada kaum dari Mudhar tadi. Setelah banyak para sahabat mulai bersedekah, maka berubahlah wajah Nabi SAW. Yang tadinya wajah Nabi berubah melihat kesulitan yang dihadapi oleh kaum dari Mudhar tersebut. Melihat banyak sedekah yang telah dikumpulkan di hadapan Nabi, maka yatahallalu. Nabi SAW pun wajah beliau berseri-seri. Seakan-akan keluar cahaya keemasan dari wajah beliau karena gembiranya beliau melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya menjelaskan tentang keutamaan orang ini, kaum seorang Ansor tadi yang mencontohkan bersedekah. Kata Nabi Shallallahu Sallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha." Yaitu barang siapa yang menghidupkan ahya sunnah, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, maka bagi dia pahala sunnah tersebut. Demikian juga orang-orang yang mengikutinya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengikutinya, dia juga akan mendapatkan pahala orang-orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah." Barang siapa yang mencontohkan dalam masyarakat sunnah yang buruk, kana alaihi wizruha. Maka dia akan mendapatkan dosa dari sunnah yang buruk tersebut. Wa wizru man amila biha. Dan demikian juga dosa orang-orang yang mengikuti dia setelahnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri melihat banyak tumpukan sedekah yang dikumpulkan oleh para sahabat. Dan Rasulullah SAW mengingatkan barang siapa yang memberi contoh dengan contoh yang buruk, maka bagi dia dosa, dosa yang dia lakukan dan juga dosa orang-orang yang mengikuti contoh buruk tersebut. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati dan kami yang mencatat amal kebajikan yang mereka lakukan wa atharahum dan juga dampak dari amalan mereka. Barang siapa yang sebab amalan mereka akhirnya diikuti oleh orang banyak maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya barang siapa yang melakukan keburukan dan merupakan sebab orang-orang lain mengikuti keburukannya maka itu pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya seorang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru masyarakat kepada sunnah di atas ilmu dan basirah akan berikan pahala yang besar. Orang-orang yang mengikutinya akan dia juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Akan tapi jika dakwah tersebut dibangun bukan di atas sunnah, akan tapi di atas bid'ah, ya bukan di atas syariat Allah, bukan di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dibangun di atas ahwa, hawa nafsu, dibangun atas selera, keinginan, gaya, bukan karena syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah tersebut ingatlah pelakunya akan mendapatkan dosa dan juga orang-orang mengikutinya juga akan mendapatkan dosa sebagaimana karena dia yang menyebabkan mereka mencontohinya. Thumma khatam al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadhihi at-tarjamah bi hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه. وهذا الحديث فيه خطورة كون الإنسان يسن في الناس سنة سيئة لأنه سيبوء بإثمها وإثم من يعمل بها إلى يوم القيامة لكونه تسبب في ظهور هذه السنة والسيئة وبروزها بين الناس وانتشارها بينهم فيكون له إثم كل عامل بذلك. ومن أوضح الدلائل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه ليس من نفس تقتل ظلما أي على امتداد الزمان إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول الذي هو قابيل لما قتل أخاه هابيل كفل من دمها، أي حظ ونصيب من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فلكونه الأول في سن القتل بين الناس أصبح كل قاتل يقتل آخر ظلما يبوء قابيل بكفل من دم المقتول، أي ظلمه بالقتل بسبب كونه أول من سن القتل. فالحديث فيه شاهد على خطورة كون الإنسان والعياذ بالله يسن في الناس سنة سيئة. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsin tuqtal zulman," tidaklah satu jiwa pun terbunuh dalam keadaan dizalimi, "illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha," kecuali atas anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dari dosanya. "Li annahu kana awwala man sanna al-qatl," karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan bahayanya orang yang mencontohkan sunnah yang sayyi'ah, ya, mencontohkan perbuatan yang buruk, apalagi sampai menyebarkan bid'ah di hadapan di kalangan masyarakat. Ya, jika bid'ah tersebut atau sunnah yang buruk tersebut diikuti oleh masyarakat, maka dia akan mendapatkan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan di antara dalil yang paling tegas akan hal ini yaitu hadis yang tadi kita bawakan, bahwasanya tidaklah satu jiwa pun yang dibunuh dalam keadaan dizalimi kecuali anak Adam, yaitu Qabil yang telah membunuh Habil. Si Qabil ini juga akan mendapatkan menanggung dosa karena dialah yang pertama kali memberi contoh pembunuhan, sehingga siapa saja yang mengikuti perbuatannya sampai hari kiamat, ya maka dosa-dosanya juga akan dipikul oleh Qabil yang telah pertama kali memberi contoh pembunuhan terhadap saudaranya Habil. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.